Saya malah seneng anak muda, orang pesantren, tapi liar. Contohnya Gus Ipang. Sekolahnya di Amerika. Gak harus kemudian Gus Ipang tetap di Tebuireng membaca kitab seperti yang lain. Coba Gus Ipang ini mungkin nyuwun sewu kon maca kitab ora iso. Tapi beliau ini penasihat menteri dua, bahkan Menko. Penasihatnya Gus Ipang. Karena apa? Anti mainstream. Anak pesantren Tebu Ireng, putranya Gus Solah, kuliahnya di Amerika. Kan keren. Maka kita belajar anak-anak Jawa Timur, yuk. Kamu yang merasa hidup kamu gak terlalu pintar, contohnya Miftah, goblok tapi laris. Sahur bareng Gus Miftah JTV, Gus Miftah. Kultum Maghrib, Gus Miftah.